سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar. Tajri min tahtiha al-anhaar khalidin fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.